Ini lucu lagi nih. Ini saya sekarang sebagai apoteker. Aturan makan tempe mentah dengan madu berapa kali sehari? Anda makan soto berapa kali sehari? Gitu enggak? Ini kan makanan, suka-suka aja lah. Gitu loh, jangan mempersulit diri. Ya. Berapa mili tempenya, apa madunya? Tempenya berapa gram? Capek kita. Kadang-kadang coba lihat, sekarang saya tanya nih, terakhir lah sebelum kita berpisah sih. Ibu-ibu yang masak, Anda kalau masak, kira-kira ngitung enggak berapa gram kunyitnya, berapa gram lengkuasnya, pakai apa? Feeling. Feeling aja. Makan tempe, udah kita tuh udah tahu. Maksud tahu tuh maksudnya, yang berlebihan tuh kita paham. Karena iman kita tuh kan bicara di situ. Gitu loh. Jadi jangan khawatir. Kita ngerti kapan batasan, karena sudah ada dalilnya sudah jelas, baik dalil Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang apa? Allah bilang apa? Wakulu wasrobu walatusrifu. Makan tapi jangan berlebihan. Kita ngerti. Minum cair satu hari satu kilo pasti berlebihan kan? Itulah. Kemudian Nabi mengatakan apa? Kalau kalian pengen makan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk gara. Itu sebabnya makan itu jangan sampai kenyang. Sisakan ruang. Tahan nafsunya supaya jangan kenyang. Kalau kenyang lemah imannya. Tempe sehat sehat, tapi makan tempe sehari sekilo juga nggak sehat. Itulah. Madu sehat sehat, tapi sehari minum 1 liter kencing manis juga. Gak usah madu deh. Sekarang lagi musim mangga. Makan mangga banyak banyak bisa kena diabetes juga. Itulah. Maka seimbang. Seimbang itu maksudnya kita terlalu berlebihan. Gak usah heboh hebohan dengan makanan. Lebih baik sedikit, ya. Tapi cukup itu. Satu hari, satu lagi. Nggak kebaca juga nih, sampai sore. Ya dokter, nih lihat. Jadi dokter mata. Subhanallah ya. Bagaimana cara menyembuhkan mata silinder atau minus? Baca Quran. Baca Quran. Salah satu baca Quran. Minta keberkahan dari Allah dengan membaca Al-Quran. Ya Allah, semoga dengan bacaan aku membaca Al-Quran ini, engkau sehatkan kembali mataku. Bisa enggak begitu? Bisa. Kemudian minum air zam-zam. Air zam-zam itu sebenarnya apa yang kita niatkan. Kan gitu. Apalagi caranya bisa banyak. Salah satunya adalah berbekam. Di mana? Di sekitaran ini juga bisa. Kapan berbekamnya? Pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang berbekam, pada tanggal 17 atau 19 atau 21, maka itu akan menyembuhkan penyakit. Ada janji Nabi di situ. Maka berbekamlah pada tanggal 17 atau 19 atau 21. Itu yang waktu yang terbaik yang ada hadisnya. Di luar itu boleh enggak? Boleh. Ya. Ya, tahun bulan Hijriah ya. Itu bulan Hijriah. Maka ada protokolnya kan? 13-nya berpuasa, 14 berpuasa, 15 berpuasa. Celak sehari istirahat, 17-nya berbekam. Atau 19-nya atau 21. Begitu polanya Nabi itu. Nah, tinggal kita ikutin saja. Baik Ibu sekalian, saya kira mungkin cukup sudah 11.20. Kita juga mau persiapan zuhur, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa Bapak Ibu praktekkan ya. Kalau sudah ngerti sedikit banyak ya, minta Allah berkahi ilmu tadi sehingga kita bisa menolong membantu orang lain lagi dan jadikan kesehatan kita ini sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan sehat kita lebih taat ya. Jangan lagi melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, Allah tidak ridho. Ya, dan semoga dengan ikhtiar kita kecil ini bisa membantu negeri kita ini yang sekarang sudah begitu banyak penyakit, dan semoga negeri kita ini diampuni atau Allah ampuni penduduk-penduduk negeri Indonesia ini, dan semoga Allah lunasi hutang kita. Amin. Nah, hutang Indonesia. Amin. Kabarnya ngutang lagi. Ya, semoga Allah ampuni negeri kita ini dan penduduknya. Amin. Dan Allah jadikan penduduknya lebih bertakwa. Amin. Pemimpin yang adil. Amin. Taat kepada Allah dan taat kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah kumpulkan kita lagi bersama keluarga kita, orang tua kita, orang-orang kita cinti di surganya Firdausnya Allah. Amin. Tanpa hisab dan tanpa azab. Amin. Dan semoga kematian kita menjadi kematian yang indah. Amin. Dan kematian menjadi kematian yang husnul khotimah dan Allah menyambut kita dengan kasih sayangnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.